أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإخواننا أعزكم الله kita telah menyelesaikan dalam bulan perjalanan yang kesimpulan apa yang diusulkan semua perjalanan boleh dipakai untuk mencuci dan tidak ada pengecualian kecuali perjalanan yang dinamis dan belum disucikan. Ini dari kulit-kulit yang belum disucikan. Ada pun kejadian dari emas dan perak, baik diperbolehkan untuk dipakai tempat untuk bersuci, kecuali untuk makan dan minum yang dia hilang sekali. Demikian pula, kejadiannya orang-orang besar yang boleh dipakai untuk bersuci. Baik. Kemudian yang kami berikan kepada semua, kita masuk bab yang ketiga. Qala al-Malikul babul istinja. Nah, al-istinja lughatan al-qatu. Al-istinja secara bahasa maknanya al-qat, memotong atau potongan. Najautu sajarah ay qata'tu. Kau tua, kerja dari an-nasu al-qatu. Kemudian istilahan ijala al-farisi min al-sabilaihi bima'in al-hajarin wa na'u. Sehingga secara istilah menghilangkan yang keluar dari dua jalan dengan air atau dengan batu atau selain atau semisal keduanya. Nah, menghilangkan yang keluar dari dua jalan dengan air atau dengan batu dan semisal. Apa hubungan lubotan istilah? Jadi sebutkan lubotan al-qatu. Silahkan menghilangkan yang keluar dari dua jalan. Baik. Hubungan yang kami berikan kepada Allah, proses istinja itu dalam rangka memutuskan, memotong najis. Jadi secara bahasa itu al-haqq, memutuskan. Nah, mu'alif rahimahullah di dalam bab ini membawakan adab-adab qada'i hajat, adab-adab istinja. Nah, jadi boleh bawakan adab-adab istinja dalam bab ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, yustahabbu inda dukhulil shalah qaul bismillah a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. وعند الخروج منه غفران الخروج منه banyakkan minnya. وعند الخروج منه غفران الحمد لله الذي أظهر عني الأذى وعافاني. Nah, ini yang pertama. Adabnya qada'i hajat disunnahkan hingga dukhulul shalah, disunnahkan tatkala masuk ke dalam shalah, shalah di tempat yang dipakai untuk qada'i hajat, hingga india, hingga makanya belum, disunnahkan sebelum masuk ke dalam shalah qaulu mengucapkan, qaul diucapkan dengan lisan, bismillah, a'udzu billah minal khubthi wal khaba'ith. Ini ada dua bacaan. Minal khubthi baknya dibomak dan baknya disukun khubthi. Nah, ini bacaan yang dibaca tatkala mau masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat. Nah, bagi yang buang hajat tidak di sebuah bangunan, di tempat yang terbuka di luar gedung, maka doa yang dibaca tatkala membuka aurat. Nah, tatkala membuka aurat, baik, maka dia baca bismillah, a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Baik, kalau dia qabil hajatnya di sebuah tempat, ya, di tempat khusus, maka dibaca sebelum masuk. Nah, jika dia di tempat yang terbuka, dibacanya sebelum baik membuka aurat. Qanifu jina'azakumullah, baik. Akthar ulama, para ulama, maaf, paling banyak menyebutkan dengan disukurnya bak minal khubthi. Nah, minal khubthi. Baik, tadi disebutkan ada baca khubthi, ada khubthi. Kalau dibaca minal khubthi, ya'udhu billah, sebutkan kepada Allah minal khubthi, jadi syaitan laki-laki wal khaba'ith, syaitan perempuan. Kalau dibaca khubthi, kalau dibaca minal khubthi, dari kejelekan, wal khaba'ith, dan dari pelaku kejelekan. Nah, ini kalau di dhamma atau di sukun khubthi. Baik, ini berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Fathu ma baina ilil jin wa aurati bani Adam." Membatas, penutup antara mata-matanya jin dan auratnya manusia, "Idza dakhala ahaduhum al-khalifah." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam khalifah, masuk ke dalam salat, masuk ke dalam tempat buang hajat, ayyaku bismillah, hendaknya dia mengucapkan bismillah. Baik, hadis ini apa nih bin Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, yang di sini bisa kita ambil faedah, ya. Bacaan seseorang tatkala mau masuk ke dalam bisnis, ke dalam tempat buang hajat, dengan bismillah, itu fungsinya menutupi aurat dari mata-matanya jin. Nah, apa satu atau beliau penutup antara mata-matanya jin dan auratnya dan hanya. Ini fungsinya bacaan bismillah. Baik. Kemudian berdoa atau membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ini dituakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini fungsinya isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena pola, karena wisi dan yang semisalnya, di tempat yang khabis, tempat yang jelek, tempat yang disuka oleh syaitan. Nah, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, apabila kita di dalamnya, baik dan juga dari gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, wa indal khuruj minhu, dan tatkala keluar dari salat, membaca zukran, alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adha wa afani. Hadisnya alhamdulillah ila akhirih dhaif. Yang sahih yang zukran. Bacaan Ghufranah di Sahih, lihat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Baik. Adapun tambahan Alhamdulillah, dalam izin Allah Allah adhaba anni yang telah menghilangkan dari ku al-adha qasran wa afan. Ini hadisnya baik. Nah, kapan bacaan yang dibaca? Bacaan yang dibaca bagi mereka-mereka yang qabil hajj di sebuah tempat khusus, maka dibaca di luar, akhlak keluar. Keluar dari WC, dan dia baca yang keluar. Bagi mereka-mereka yang buang hajat di tempat yang terbuka, yaitu tidak di dalam itu, tidak buat tempat khusus, ya, maka tatkala pindah dari tempat itu. Tatkala sudah meninggalkan tempatnya, dia membaca Al-Qur'an. Nah, ini Qanidulina Al-Qur'anullah. Baik, ini adab yang pertama dari Qobo'i Hajat. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, tadhimu rizlihil yusra dukulan, mendahulukan kakinya yang kiri setelah masuk, wal yumna khurujan, dan yang kanan setelah keluar, abdi masjidin wa na'lin, berbeda dengan masjid, setelah masuk masjid, dan setelah menggunakan sendal. Ini adab yang kedua. Nah, adab yang kedua, tatkala masuk ke dalam WC, baik mendahulukan kaki kiri. Nah, dan tatkala keluar dari WC, mendahulukan kaki kanan. Ini sebalikannya dari masuk masjid. Kalau masuk masjid, kaki yang kanan. Keluar, kaki yang kiri. Demikian juga tatkala menggunakan sendal. Nah, mendahulukan kaki yang kanan. Baik. Qanidulina, Azzaikumullah, ini berdasarkan kias. Nah, kias dari masuk ke dalam masjid, baik, dan juga mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang kini terjadi. Nah, dan sebaliknya, tatkala berkobil haja, maka mendahulukan kaki yang kiri. Nah, kemudian yang ketiga, adabnya, wa'timaduhu. Ini masih atas dari istihadu. Dan disunahkan i'timadu ala rizli yusra. Bersandarkan, bertumpukan pada kakinya yang kiri. Jadi bertumpukan pada kakinya yang kiri. Baik. Hamidulina azakumullah. Ini adab yang ketiga. Kaidiyah duduk tatkala qobo'il hajj. Kaidiyah duduk tatkala qobo'il hajj. Menurut beliau rahimahullah, baik, seseorang yang duduknya duduk untuk qobo'il hajj itu kaidiyah caranya dengan bertumpukan pada kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Tabrani, beliau merintahkan ayat tanidu ala rijlil yusra wa ayat tanidul yumna, memerintahkan orang yang qobo'il hajj untuk menegakkan, baik, atau untuk bersandarkan, bertumpukan dengan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Hadis di qobo'il hajj. Mereka, yang berpendapat sunnahnya ini, berpendapat dengan hadis, hadis qobo'il, sehingga tidak bisa kita jadikan hukum. Dan yang kedua dengan ilah sebab alasan. Kenapa alasannya? Baik, tatkala buang hajat itu kemudian bertumpukan dengan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, kata mereka ashal turutil farid, untuk mempermudah keluarnya kotoran. Ini kata mereka. Baik. Kalau alasannya ini kan yang dikenal Allah, baik, ini khususnya kepada para siswa. Khususnya kepada para dokter. Kalau memang sesuai dengan alat penelitian para dokter, cara hidup yang model demikian, itu mempermudah keluarnya kotoran, baik, ini mimbar roh kesehatan. Ini dalam bab, baik, menjaga kesehatan. Tidak ada hubungannya dengan syariat. Kalau orang tidak demikian, tidak berdosa. Baik, jadi kalau memang itu secara penelitian medis, memang demikian. Baik, jadi tidak ada pelanggaran syar'i kalau orang kemudian duduknya lain. Yang kedua, kami berdoa kepada Allah. Alasan mereka, baik, Kenapa kok bertumpukan dengan kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan? Romiliani dalam rangka menghormati kaki yang kanan. Ini Ikhwani Fidina Azzaikumullah. Baik. Ini juga baik. Ini Na'ul Mahfattah. Model duduk yang demikian. Baik. Ini mungkin sangat berat. Lebih-lebih lagi bagi mereka-mereka yang Qadul Hajjah itu orang yang tua. Orang yang gemuk misalnya. Baik. Ini model duduk yang begitu menyusahkan. Sehingga tatkala tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Baik. Duduk dengan model apapun diperbolehkan. Nah, ini al-amru sah, diterserah. Dia mau model bagaimanapun diperbolehkan. Baik, selama tidak ada sunnah. Baik, tidak ada hadis yang menerangkan kaidah duduknya tatkala buang hajat. Baik, dengan cara apapun diperbolehkan. Ini fanfirina Rasulullah. Sehingga kalau seseorang bertumbukan dengan dua kakinya, kaitannya dan kiri misalnya, itu lebih mudah dan lebih gampang. Itu yang lebih utama di dalamnya. Baik. Sehingga tidak ada cara begitu dalam masalah ini. Nah, kemudian adab yang keempat. Wabu'duhu fi qadha'in. Adab yang keempat, menjauh. Nah, tatkala qadul hajah fi qadha'. Qadha', tempat yang di lembah atau tempat yang luas, jadi dia menjauhi tempat-tempatnya manusia, menjauh tatkala qadul hajah. Ini kalau qadul hajah di tempat yang terbuka, ya. Kalau dia qadul hajah buang hajah di tempat yang terbuka, maka pilih tempat yang menjauh. Sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah salam qantalaqa hatta tawara'ani. Beliau menjauh sampai tidak kelihatan. Sampai tidak kelihatan baru qadul hajah. Baik, ini kalau buang hajahnya di tempat yang terbuka. Nah, kemudian wasitaruhu. Wasitar. Baik, wasitaru menggunakan penutup. Nah, kalau qadul hajah baik di tempat yang tertutup, maka dia tidak menjauh meskipun dekat tidak ada salah. Di tempat yang tertutup. Al-Muhim, baik auratnya tertutup. Istitar di sini, apa mana istitar? Apanya yang ditutup? Yang jelas auratnya ditutup. Baik. Jadi digunakan semua tertutup, tidak kelihatan sama sekali. Nah, di tatkala qadul hajjah, baik. Ini qadul hajjah ini zahir syar'i yang dimaksudkan. Jadi tidak kelihatan semua badannya. Kalau zahir kecil, baik. Ma'ruf, baik. Naam, Rasulullah itu kelihatan badannya. Nah, setelah baik buang air itu. Ini Ikhwan Ibu Bina Azzaikumullah. Baik. Istitar. Nah, ditutupi badannya. Nah, jadi ditutupi badannya. Sampai kemudian tidak kelihatan. Baik. Menjauh dan ditutupi. Baik. Ini Ikhwan Ibu Bina Azzaikumullah. Kemudian, yang kelima ya. Warfiyajuhu libolihi makanan rahwan. Dan memilih untuk kencingnya tempat yang lunak. Nah, jadi jatuhnya air kencingnya itu. Baik. Bukan di tempat yang keras. Tempat-tempat yang lembek. Apa tujuannya? Agar tidak nifrat. Nah, jadi airnya agar tidak nifrat terkena pakaiannya, terkena anggota tubuhnya. Jadi pilih tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu keras di tanahnya. Di tanah misalnya yang dia langsung menyerap misalnya. Baik. Atau tatkala dia mungkin di kamar mandi, maka dimasukkan ke kloset misalnya. Baik. Yang sifrotannya tidak begitu keras. Karena ikon itu dianggap semua. Nah, kalau orang itu kencing, nah ini tidak hati-hati. Dia tatkala mungkin di lantai misalnya, nah, di keramiknya, itu kiprotannya begitu jauh. Nah, kalau orang tidak perhatian dengan pakaiannya, maka terkena kiprotan air kencingnya. Ini salah satunya Ikhwan Ibu Dina Azzaikumullah yang Rasulullah SAW sebutkan tentang dua orang yang diazab di alam barzah. yang diantara mereka itu tidak menjaga dari ayat suci. Maka Evan itu dinyatakan semua ini perlu kemudian untuk lebih hati-hati dalam masalah ini. Baik, kalau memang seorang itu kencingnya di tempat yang tertutup, baik mungkin dia bisa melepas selamanya, tidaknya disencingkan, karena ini ibratannya begitu tinggi. Nah, dan kita baik menggampangkan masalah ini. Ini fun yang berdina agar semua. Baik, dipilih tempat-tempat naam yang lunak, sehingga nantinya tidak ibratnya tidak jauh, nah, dan juga tidak kemana-mana jenazahnya. Kemudian wamat suhu yang dari lima, wamat suhu biadhil yusra dan memegangnya dan menyentuhnya dengan tangannya yang kiri, ila faragha min baulihi setelah selesai dari kencingnya, min asli zakarihi ila ra'sihi salasa. Baik, itu begitu kurang dicatat. Famasul isra, sambil yang famasul itu, naam. Famasul biadihil isra. Dan disunnahkan mengusapnya, mengusap kemaluan dengan tangan kiri. Baik, sudah selesai dari kencing, min asli dasar dari pangkalnya sampai ke kepala kemaluannya banyak 3 kali. Usap-usap. Mungkin boleh telepon ini dengan Rasulullah. Baik, ini dalam rangka untuk mengeluarkan apa yang masih belum keluar, apa yang masih tersisa. Mungkin dikhawatirkan nanti kalau sudah seorang itu selesai dan mengenakan celananya, dikhawatirkan dia akan keluar. Nah, maka baik isap supaya nanti dikeluarkan. Masa dengan tangan yang kiri. Nah, dan kata beliau, rahimahullah, wa natruhu salatan. Natruhu salatan. Gerak-gerakan. Nah, gerak-gerakan terus macam di kayak sedikit turun sedikit. Nah, ini upaya untuk mengeluarkan. Nah, sisa air kencingnya. Nah, panik dina aja Allah. Nabi Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah boleh sebutkan bahwa hadza qaulun dha'ifun jiddan. Ini pendapat yang sangat lemah. Karena lam yasihhu an nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadis yang sahih. Nah, karena ini qani bin azakumullah mudarrah. Nah, perbuatan ini menimbulkan bahaya bagi jalan tempat keluarnya. Nah, jadi kalau kemudian dia dipaksa untuk dikeluarkan dengan cara turut 3 kali dari pangkal sampai ke kepalanya, ini menimbulkan bahaya. Bahkan kata beliau, harus karena kata mazhab kubihadal tas bisa sobek alur atau aliran air kencingnya, karena dengan cara air kencing kemudian diurut baik terus lain 3 kali. Ini hal yang berita Allah semoga baik, sehingga ini perbuatan yang tidak disunnahkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, bila sebutkan al-zakaru al-dhar'i, zakar kemaluannya sebagaimana dhar'i. Dhar'i itu tempatnya susu. Nah, apa itu namanya? Kalau sapi tempatnya susu itu apa? Tempatnya susu yang diperai itu. Apa itu namanya? Apa kasih ini namanya? Kantong susu. Hah? Kantong susu. Kantong susu. Bukan setelah diperah. Yang gandol itu. Kita punya itu. Apa namanya? Umbe. Almuhi. Pokoknya apa tangkinya itu. Nah, yang sempat diperah itu. Nah, kata Islam, kemal itu bagaimana itu? Nah, namanya tempatnya suci, di kambing atau di sapi. Nah, Allah itu namanya Allah. In halak tahu darah, kalau kamu perah, wah itu akan keluar. Wah in karok tahu perah, kalau nggak diperah, itu nggak akan keluar sini. Jadi boleh ibaratkan zakar itu sebagaimana itu. Nah, kalau dibiarkan nggak akan keluar, tapi kalau diperah akan keluar. Maka Irfan itu bina zakimullah, nggak perlu nih diurut atau dikeluarkan, itu namanya dipaksa untuk keluar. Dan ini bisa memborok, baik, bisa menimbulkan bahaya. Sehingga akan dibina al-Zakimullah, kata beliau rahimahullah, kata Husain rahimahullah, wa'ala hadha fala yutahabu al-maktu, maka tidak disunahkan untuk mengusapnya, untuk mengurut kemaluan, banyak tiga kali, telah henti. Ini, wal idam tahal kol yusal roksa dasari sokot. Kalau sudah selesai kencingnya, ya kepala kemaluannya yang dicuci selesai, tidak akan dicuci. Perbuatan ini, apa yang dibilang oleh Rasulullah, itu perbuatan orang-orang yang waswas. Orang-orang yang berpikiran bagaimana nanti kalau waktu sholat keluar air kencingnya, nanti batal sholat saya. Itu perbuatan waswas. Albil kita yakin selesai, saya cuci kepala kemaluannya, kalau selesai. Ini apa yang dibilang oleh Rasulullah. Tidak perlu untuk kemudian diurut, dipaksa, dikeluarkan situasi air penting. Nah, baik. Ini pendapat yang baik. Nah, maka, Syaikhul Rahimahullah, beliau menyatakan, An-Nasru min babit tamattu al-mani'an, mengurut kemaluan dari pangkal sampai ujung kepalanya, ya selesai penting, ini termasuk melampaui batas. Berlebih-lebihan, nah, dan perkara yang dilarang. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan an-nasru bid'atun laisa sunnah. Mengurut kemaluan dan selesai kencing itu termasuk perkara bid'ah dan bukan termasuk sunnah. Wala yaghayyir al-insan ayyatsura dhakara, dan tidak sepatasnya bagi seorang untuk mengurut kemaluannya setelah setiap selesai dari kencingnya. Nah, ini perkara yang tidak disunnahkan. Pak Yusuf kan tidak. Baik, ini kan jadi nanya ke Rasulullah. Nah, juga hadap ini ada yang baik. Baik. Kemudian, wala rahimahullah. Nah, berapa ini? Asali yang selanjutnya. Tahawuluhu min mawzi'i. Kemudian berpindah dari tempatnya, berpindah dari tempat dia pada ilhajnya. Liasan dia fi ghairihi in khafa talawuha, berpindah dari tempat dia buang hajat untuk istinja, untuk istinja di tempat selainnya jika dia takut nantinya talawuh, nah, terkena kotorannya. Kalau dia saya buang aja di situ, dia tidak disinggung oleh kuatnya nifas, nah, terkena anggota tubuhnya, maka dia berpindah, kembali pindah. Nah, selesai saya kembali aja dia pindah dari sini ke tempat yang lain. Nah, ini kan yang jadi nafas sembuh. Baik, jadi berpindah di tempat lain. Kalau dia istinjak, dia nah, ya, istinjak dengan air, yang nanti khawatir air dari cipratan itu nanti naik mengenai tubuhnya atau mengenai pakaiannya. Baik. Ini kan yang benar dari Allah. Baik. Ini juga kan yang benar dari Allah. Faedah. Faedah perbuatan ini. Ini menangkal, menolak rasa was-was. Kalau dia pada ihajah di situ, tidak di situ, misalnya. Jangan was-was, jangan tadi ini pas kena pakaian saya, karena anggota tubuh saya yang paling atas, sehingga timbul was-was. Untuk itu dia bertindak, tatkala bertindak, tindak ke tempat lain dengan dari tindak. Nah, qala rahimahullah, wa yukrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala, dan makruh hukumnya masuk ke dalam tempat buang hajat dengan sesuatu yang ada padanya zikrullah. Karena zikrullah ismullah. Masuk dengan sesuatu yang ada nama Allah padanya. Membawa sesuatu yang ada nama Allah padanya. Illa lihajatin. Kecuali kalau nak diperlukan. Baik. Pada kejadian agak semul, jadi makruh hukumnya seorang membawa sesuatu yang ada tulisan lafaz Allah nah, ke dalam tempat buang hajat. Apakah itu Al-Quran atau buku-buku yang lainnya atau benda-benda yang ada tulisannya atau buku cincin. Rasulullah SAW memiliki cincin yang begitu Muhammad Rasulullah dan dalam hadis kalau akan masuk dilepas cincinnya. Nah, karena di dalamnya ada nama Allah. Baik, ini makruh hukumnya. Fani sedina azakumullah. Baik. Hadisnya sebagian ada mengatakan wa'id, sebagian ada mengatakan sahih. Nah. Al-Baitu Fani sedina azakumullah. Kalau itu termasuk tempat yang jelek. Di tempat kubur hajat, di tempat yang jelek. Ma'wa hayati. Tempat, baik, syaitan ada di situ. Maka tidak selayaknya kemudian. Seseorang buah nama, benda-benda yang itu ada nama Allah masuk ke dalamnya. Nah, ini kan itu dina azab sama Allah. Illa lihajatin, kecuali kalau memang diperlukan. Nah, misal kan itu dina azab sama Allah. Misal, baik, seseorang membawa uang, uang real, misalnya, yang uang itu ada tulisannya. Nah, ada lafaz Allah. Nah, Allah, Muhammad, misalnya, atau kata-kata lain itu adalah Allah. Nah, kalau dia misalnya mau masuk ke toilet, dia mau masuk ke toilet umum. Kalau kemudian dia ngantong uang, uangnya itu adalah Allah. Nah, kalau dia tinggal di luar, nah, ini bahaya hilang, yakin dia hilang uangnya. Nah, toilet. Lihajah juga masuk. Nah, lihajah dia masuk. Jadi ini perkara yang itu kualitas. Nah. Atau dia bawa mushaf. Baik, bawa mushaf. Kalau kemudian dia letakkan di luar, dia akan hilang. Misalnya, ini mushaf yang berharga. Baik, bawa masuk. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang itu kualitas. Baik. Kalau misalnya sorry jadi nazar Allah, tidak dikhawatirkan hilang. Ya, bawa mushaf, mungkin mushaf itu bukan perkara yang berharga bagi masyarakat kita. Diletakkan di luar, baik, tidak masalah. Kalau memang dia yakin, baik, maka dia letakkan di luar kemudian. Tapi kalau memang itu nanti sangat-sangat dikhawatirkan hilang, maka ini perkara-perkara yang dikecualikan. Illa lihajatin. Baik, ini khani fidina azakumullah. Nah, sehingga khani fidina azakumullah. Baik, ini ada beberapa perkara yang termasuk perkara-perkara yang dikecualikan. Baik. Kemudian ada setelahnya. Nah. Baik. Ini kembali ke adab yang pertama. Kalau seorang dengan baik lupa untuk membaca doa setelah masuk bismillah, misalnya. Dia lupa baru ingat waktu sudah jalan, maka dia tidak dibaca. Nah, maka dia tidak dibaca di dalam. Karena ada penyebutan nama Allah yang diingat itu adalah perkara yang sunnah. Nah, berbeda dengan wudhu. Nah, wudhu tak kalah baca basmalah itu wajib. Baik. Baca basmalah itu wajib dan memasukkan nama Allah itu makruh. Nah, maka tak kalah seorang baik berwudhu dalam kamar mandi dia mengucapkan bismillah halal. Nah, karena wajib dengan makruh. Baik. Kali ini sunnah dengan makruh. Baik, ini kan ini aja dong. Kalau dia sudah masuk alam ke dalam kamar mandi, ke dalam wudhu, dia lupa tidak, nah, itu sudah salah. Nah, jadi dia lupa juga karena dia lupa. Baik. Oh, ini ada setelahnya qala rahimahullah wa raqu thawbihi qabla dunuhi min al-ardi dan mengangkat pakaiannya, mengangkat pakaiannya sebelum dia baik, sebelum dia dekat ke mendekatkan diri ke tanah. ini masih atapnya ke wayu serabu. Nah, dimasukkan untuk mengangkat pakaian, baik, sebelum dia betul-betul sampai ke tanah. Nah, jadi fani fadina azakumullah, ini berkaitan dengan kalau qabil hajat di tempat terbuka. Kalau qabil hajat di tempat terbuka, misalnya dia pakai sarung, nah, dia duduk dulu baru diangkat pakaiannya. Bukan sambil berdiri dibuka pakaiannya baru duduk. Nah, ini sudah kelihatan auratnya. Ini fani fadina azakumullah. Baik. Jadi ini adabnya. Nah, karena fani fadina azakumullah, baik, agar tidak, maaf, ya, tidak kelihatan auratnya, karena menjaga aurat perkara yang diperintahkan, baik, dan juga, maaf, ini, baik, baik itu tempatnya kira-kira ada orang melihat di situ maupun tidak ada. Nah, jadi ini kira-kira ada orang yang melihat di situ maupun tidak ada, tetap tidak mengangkat pakaian setelah ya sampai di sana. Baik, ini pada begini aja semula. Nah, kemudian kata beliau, wa salamuhu fihi, dan juga dimakruhkan berbicara di dalam semula. Nah, dimakruhkan berbicara tatkala di dalam khala, di dalam WC. Baik. Qul inna a'udzubillah. Dalil yang dipakai di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang buang air kecil, ada seorang sahabat yang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menjawab. Nah, dia tidak menjawabnya. Baik. Ini dipakai dalil bahwa tatkala qabul hajah ini tidak berbicara. Nah, ini makruh. Baik. Kecuali khani binna jazakumullah illa fil hajah. Kalau memang diperlukan dia dari berbicara. Nah, ya misalnya baik meminta untuk diambilkan sesuatu, diambilkan air, diambilkan yang lainnya, dia berbicara. Baik. Ini li hajatin, karena sebuah keperluan. Nah, jadi sebuah keperluan dia berbicara. Baik. Ya khana kedina azakumullah. Nah, ini termasuk perkara yang makruh. Nah, termasuk perkara yang makruh. Baik. Kemudian, juga termasuk perkara yang makruh. Wa bauluhu fi syakkin. Dan kencing di dalam lubang wa nahwihi. Dan yang semisalnya. Baik. Kencing di dalam lubang. Jadi lubang tempatnya binatang, tempatnya serangga, tempatnya binatang-binatang yang meleng di situ. Nah, ini dilarang kencing di dalamnya. Baik. Ini fani fadina azakumullah. Dan yang semisalnya. Baik. Sebagian Allah menyebutkan baik tempat kumpulan air. Air yang kotor misalnya. Qul inna a'udzubillah. Di antara yang dibawakan dalil dari Qatadah an Abdullah bin Farsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyala fil hujri dilarang untuk kencing di lubang. Qila li Qatadah, sama fadlu hujri. Kenapa kok dilarang kencing di lubang? Innaha masakinul jin. Itu tempat tinggalnya jin. Nah, di tempat tinggalnya jin. Baik. Hadis ini khani binna azakumullah dibuaitkan oleh Sayyidina Imam rahimahullah. Nah, dibuaitkan oleh Sayyidina Imam rahimahullah taala. Baik. Dan juga disebutkan sebuah riwayat, nah, meninggalnya mimpinnya Hajrat. Baik, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tatkala di Syam beliau kencing di liang, baik di apa lorong atau di tanah yang lubang. Baik, beliau kencing di situ belum bahwa in haraga min dhali hatta talqa mayta. Kalau itu lagi akan dirinya langsung berkelebat atau meninggal. Ini saya jadi kasrat. Baik. Meninggalnya tak kalah kencing di situ. Nah, ya kan bilang ayat Allah dan terdengar hadisan di Madinah. Di Madinah ada suara, hati itu suara tanpa rupa. Tidak ada suara. Baik, kuatannya. Nahnu qatalna sayyidal khazraji. Sa'ad bin Ubadah, kami yang membunuh pemimpinnya Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Ramainahu bisahmain falanuhti'u fu'adah. Ini tak salah penting di Hujri ini. Dan Syekh Muhammad bin Khalid ini rahimahullah telah mengatakan, wallahu a'lam bisihhati hadhihi kisah. Allah alam tanah, sahihnya kisah. Baik, ini kisahnya. Baik, jadi yang pertama berjalan dengan hadis, hadis yang baik. Nah, yang kedua berjalan dengan ta'lil, alasan. Jadi, sebuah hukum itu imma bidalil, imma bita'lil. Baik. Apa ta'lilnya? Alasannya apa kok dilarang kencing di lubang-lubang itu? Anna yukta'i yakuna fi hadzal kitab kaos tadi. Fatuksidu alaihi maskana. Baik. Alasannya, dikhawatirkan tempat itu ada penghuninya. Mungkin itu ular. Apa yang misalnya. Pas sekolah dia nanakan, dia langsung keluar misalnya. Ularnya dari lubang itu. Nah, ini bahaya. Mungkin langsung nyakok, mati. Baik. Mungkin gak kena, dia lari. Nanti najisnya kemana-mana. Ini terah. Belum dia sempat nutup auratnya misalnya. Baik. Ini alasan. Nah, ta'lilnya. Nah, ini fanatikinah Rasulullah. Baik. Ini fanatikinah Rasulullah di tempat-tempat yang dihindari. Nah, kalau misalnya, baik, yang binatang yang ada di lubang itu termasuk binatang yang kafir. Dia tidak langsung keluar. Awas nanti. Nah, malam-malam keluar misalnya. Baik. Terus atau merusak rumahnya misalnya, kalau tidak. Baik, ini juga dikhawatirkan. Nah, ini alasan ta'lilnya. Ta'lilnya yang dhaif, kami menggunakan ta'lil. Baik, ini ikhwan fi din Rasulullah. Ya, al-aula. Baik. Kalau memang tidak ada selain tempat itu, ya kalau masih ada tempat yang lainnya untuk penting. Maka pilih tempat yang lainnya, jangan tempat itu. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, tidak ada tempat yang lainnya tinggal itu toh misalnya. Semua tempat dituliki yang kencing di sini adalah anjing. Tidak berani dia. Kita berumah ke rumah. Adanya cuma itu toh yang tidak ada tulisannya. Ya, baru di situ. Nah, ini fani dunia semua. Baik, tapi juga ekstra hati-hati. Nah, baik, ini fani dunia semua. Baik. Kemudian, setelahnya, wa masu farjihi yamin. Dan termasuk yang makruh, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Baik, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini farq itu mencakup kubul dan jubur. Farq mencakup kubul dan jubur. Nah, berdasarkan hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah telah menyatakan la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yamini wa huwa yajur. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam barang dia kencing. Baik. Ini akan dikirim aja tempat menunjukkan larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan masalah ini. Bagaimana kalau hukumnya memegang kemaluan dengan tangan kanan waktu tidak tidur? Ini istilah para ulama. Sebagian sudah menyatakan boleh karena larangannya hanya masalah ini. Bagian menyatakan dilarang. Waktu kencing itu sangat butuh untuk dipegang. Nah, itu dilarang. Lebih-lebih keluar di luar kencing yang dia tidak butuh untuk dipegangi, tentunya lebih dilarang. Baik, ini babil aula. Nah, ini kan itu di nazar semua. Baik, al-muhim, tatkala kencing di perkara yang makruh hukumnya, baik untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Baik, ini beberapa adabnya, dan setelahnya beliau rahimahullah akan bahas tentang masalah istinja. Nah, ini selesai, ya, selesai dari buang sikat. Apa yang akan dijalankan? Baik, Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.